بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dalam program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yakuluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Artinya, atau mereka berkata, orang itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah orang gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rentetan ayat dari ayat 68, 69, 70 dan ayat sebelumnya ini adalah merupakan bantahan Allah Subhanahu wa taala dan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang betapa orang-orang kafir itu menentang apa yang sebenarnya menjadi sesuatu yang pasti benar. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita bahas pada hari yang lalu adalah orang yang sangat mereka kenal. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membawa ajaran yang benar sekalipun itu tidak pernah mereka temukan pada tradisi orang tua mereka dahulu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mereka kenal dengan orang yang berakhlak mulia, yang tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminalitas. Ini semuanya membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran. Tapi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata mereka membenci dan tidak menyukainya. Ini adalah sebuah gambaran sunnatullah yang sampai hari ini masih terjadi. Betapa banyak hari ini kita melihat kelompok atau perorangan yang menentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh agama Islam. Misalnya, hanya sebagai contoh saja, Islam mewajibkan dan telah menegaskan bahwa yang boleh menikah itu adalah laki-laki dengan perempuan. Tapi hari ini ternyata ada orang yang menentang itu dengan semangat dia mengajak manusia ini untuk menikah sesama jenis, apakah itu dengan homoseks atau lesbian. Jadi kebenaran yang sudah pasti benar itu, dan itu sudah menjadi kesepakatan, bahkan bukan hanya ajaran Islam yang menyuruh itu, ternyata ditentang oleh segelintir orang dan sebahagian kelompok dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan ini adalah kebebasan berekspresi dan sebagainya. Tentu ini adalah sebuah penolakan terhadap kebenaran. Begitu juga ketika orang mengajak kepada kebaikan seperti di bulan Ramadan, mengajak orang untuk melaksanakan salat sunat tarawih, memperbanyak tilawatil Quran, dan juga di satu sisi yang lain meminta kepada klub-klub malam untuk menutup tempatnya dengan senang hati, untuk meninggalkan segala kemaksiatan, memuliakan bulan Ramadan ini, ternyata mereka dengan gegap gempita, dengan semangat 45, mereka menolak kebenaran itu sekalipun. Ini adalah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, sangat relevan sampai hari ini, bahwa masih banyak kelompok dan perorangan yang menentang kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka membutuhkan kebenaran itu. Ini adalah bukti daripada kebengalan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Perdana dan Ustaz Rizal. Sangat berbahagia, fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Hadi. Para pendengar rahimakumullah, keberadaan kita di bulan Ramadan ini memberikan kesejukan kalbu kita, sehingga akhirnya kita semakin bisa memahami keterangan firman Allah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Am yaqulu nabih jinnah, ketika mereka malah menuding rasul itu sebagai orang yang gila. Bukan suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang aneh kalau ternyata ada orang-orang yang tidak senang kepada kebenaran dan kemudian akhirnya berusaha untuk menyudutkan kebenaran itu dengan berbagai tudingan. Dan bukan hanya Rasulullah SAW saja yang terkena tuduhan seperti ini, tetapi juga rasul-rasul sebelumnya. Faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabun. Ya, orang-orang yang kufur kemudian berkata, ini hanya sekedar seorang manusia biasa saja, makan dan minum sama seperti kamu, untuk apa diikuti? Ya, kepada Rasulullah mereka malah mengatakan jinnah adalah orang-orang yang gila. Nah, ada gambaran seperti ini pada di dalam perjalanan kehidupan manusia selanjutnya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, ada orang yang mengatakan, apalah umat Islam ini, agama Islam ini, kenapa harus puasa selama satu bulan penuh? Itu adalah sesuatu hal yang menyulitkan. Ya, ini adalah sinyal-sinyal yang memberikan tuduhan-tuduhan yang nadanya hampir sama sebagaimana yang dituduhkan oleh para umat-umat terdahulu yang ingkar terhadap rasulnya. Kenapalah harus susah-susah kita puasa di bulan Ramadan ini? Allah berikan kita makanan untuk dimakan, tetapi kemudian kenapa harus ditinggalkan untuk sementara? Ya, mengapa kemudian harus ditutup klub-klub malam sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Ardi? Ya, ini kan menutup rezeki kami. Ya, jadi sama sebenarnya nadanya itu, ya, walaupun bahasanya berbeda, sebagaimana disampaikan oleh umat terdahulu ketika mereka menyerang rasulnya dan menuding rasulnya dengan jinnah sebagai orang yang gila, maka sekarang ini juga banyak orang-orang yang yang menuduh dan menuding ajaran agama Islam ini sebagai sesuatu yang menyulitkan. Apakah benar seperti itu? Allah sudah menjawab bal ja'ahum bil haqqi. Saya kira itu, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Di dalam ayat ini kembali mereka menuding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang gila, kata mereka. Dan ini fenomena juga terjadi kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Mu'minun ini, misalnya di dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu bercerita tentang umat Nabi Nuh misalnya. Mereka mengatakan in huwa illa rajulun bihi jinnah. Nabi Nuh ini adalah orang yang gila. Kenapa? Gila karena membuat perahu di atas bukit yang sangat tinggi dari permukaan laut. Sama juga redaksinya. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Itu umat Nabi Nuh. Kemudian di dalam ayat yang setelahnya itu juga, ketika misalnya umat Nabi Hud misalnya juga menuding Nabi Hud alaihi salam dengan melakukan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan in huwa illa rajulun iftara 'alallahi kadziba. Nabi Hud itu adalah laki-laki atau orang yang melakukan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ajaran Islam itu ada, tetapi Nabi Hud itu melakukan kebohongan. Dan di dalam ayat ini kita kembali menemukan redaksi yang sama dari penentang-penentang kebaikan, penentang-penentang dakwah, dan penentang-penentang kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengatakan am yaquluna bihi jinnah. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang gila. Tapi ini juga bertolak belakang dengan anggapan mereka sebelumnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, mempunyai sebuah sengketa misalnya, meletakkan Hajar Aswad misalnya di tempatnya, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai seorang nabi dan rasul yang amin, seorang laki-laki yang amin, sadiqul amin, orang laki-laki pemuda yang sangat jujur sekali. Tetapi masalahnya adalah ketika Rasulullah telah menjaharkan dakwah, telah menjaharkan kebenaran, telah mengajak kepada Islam, mereka langsung bertolak belakang dan malah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang gila. Ini hal yang biasa Kenapa? Karena ini selalu berulang dalam sejarah para Rasul dan para pengikut Rasul, dan ini juga akan berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka akan mengatakan dai itu, umat Islam itu gila misalnya, jauh dari kebenaran misalnya, seperti misalnya yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Mungkin demikian. Terima kasih Ustaz Rizal, Ustaz Perdana, dan Ustaz Arifin. Jadi dapat kita simpulkan, para pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang menentang kebenaran itulah yang sebenarnya gila. Mereka lah yang otaknya sudah tertutup dan akalnya sudah mati, sehingga mereka membenci kebaikan dan menyukai kemaksiatan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan dan mencintai kemaksiatan di bulan Ramadan ini, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan orang gila. Mudah-mudahan kita terhindar dari kegilaan serupa. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di bulan yang mulia ini. Amin. Demikian, saya Ardian Syah bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ustaz Rizal ya.